Baik, ini masih memenuhi permintaan yang masuk tadi dari bunda bosnya Putra Leo, ada terpesona bersama keluarga besar dari Nugroho Audio, Mas Bro Sote. Siapa dia kalau bukan Acha Kumala NBY Mania Best Dangdute Wong Juwono. Selalu gede buat semuanya. Digoyang lagi yuk. Terima kasih. bro. Kasih tepuk tangan dulu dong buat new bintang jendilanya.